sedang mendengarkan 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, kembali hari ini saya Rudi Saputra menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini, di edisi Fikih Wanita, yang pasti bersama narasumber kita akan membahas seputar Fikih Wanita untuk Anda. Sahabat iDream, di hari ini mungkin untuk Anda yang mendengarkan kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, atau juga untuk Anda bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan juga untuk Anda yang menggunakan Android, Anda bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store, dan Anda bisa mendengarkan serangkaian program dan juga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di 10.44 AM iDream Radio. Seperti biasa sahabat iDream, di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita, kita akan mendengarkan materi kajian Fikih Wanita yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Nurhamidah LC MAG. Saat ini saya sudah bersama Bilal di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bikhair mas. Alhamdulillah. Nah Ustazah, hari ini di Inspirasi Keluarga untuk Fikih Wanita, Ustazah akan memberikan materi tentang apa nih Ustazah? Melihat fenomena banyaknya kaum muslimah ya yang berbisnis. Dengan demikian kita akan mencoba untuk memberikan wawasan tentang wanita dan bisnis dalam Islam. Oke, ini untuk muslimah banget ya Ustazah ya. Iya. Ya pastinya mungkin kalau sekarang kita lihat banyak sekarang ibu-ibu rumah tangga atau mungkin juga kaum wanita yang mungkin juga sudah banyak terjun ke dunia bisnis ya Ustazah, dan gak jarang dari mereka yang juga berhasil di dunia bisnis. Nah namun seperti apa nanti tentang bisnis dan wanita atau juga muslimah dan bisnis, kita akan bahas di Inspirasi Keluarga bersama Ustazah Nurhamidah hari ini. Saya ajak juga untuk Anda sahabat iDream yang ingin bergabung bersama kita di sini, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga bisa melalui telepon ya, untuk Anda yang ingin memiliki kritik dan juga mungkin juga saran untuk program yang kami hadirkan untuk Anda. Bisa telepon atau kirim WhatsApp ke 0822-9789-1044. Saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, atau mungkin untuk Anda yang mungkin baru saja mengakses kami di hari ini di 10.44 AM iDream Radio, ataupun juga untuk Anda di live streaming kita di www.idreamradio.id. Nah Ustazah, menarik tema kita hari ini adalah terkait bagaimana muslimah dan bisnis. Kalau di dalam Islam atau mungkin juga secara jelasnya bahwa yang diwajibkan untuk mencari nafkah itu kan sebenarnya ke laki nih Ustazah. Tapi sekarang kalau kita lihat yang banyak juga mencari uang melalui bisnis, sekarang banyaknya kaum muslimah atau wanita. Kalau dalam Islam boleh gak sih sebenarnya Ustazah wanita itu berbisnis? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah ketika Islam atau Al-Qur'an dan hadis memandang seorang muslimah berkontribusi untuk keluarganya dalam masalah ikutan mencari nafkah ya, baik dengan bekerja maupun berbisnis. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran dan hadis mengenai masalah ini. Yang pertama ya, kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Diawali dengan satu kata yang cukup menarik, yaitu janganlah kalian merasa iri, merasa cemburu antara yang satu dengan yang lain ketika Allah berikan keutamaan. Bab ini ya, yaitu ketika ar-rijali nasibum mimma kitasabu. Bisa jadi seorang laki-laki punya bagian, punya hak dari apa yang telah dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma kitasabna. Dan juga bagi wanita ada hak dari apa yang telah mereka usahakan. Ternyata ayat ini menyebutkan dua jenis kelamin ya, dalam masalah ya memperoleh harta ya dengan usaha atau kerja yang dia lakukan. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan laki-laki punya bagian dari apa yang telah mereka usahakan dan perempuan juga punya bagian dari apa yang mereka usahakan, dengan demikian Allah memberikan legalitas. Bisa jadi ya, seorang laki-laki punya uang dari hasil kerjanya, wanita pun punya uang dari hasil kerjanya. Ya, sehingga kepemilikan harta di dalam Islam itu bisa jadi ya punya laki-laki, bisa jadi punya perempuan, punya istri atau punya suami. Ya, artinya Islam menyebutkan tidak ada kepemilikan harta bersama, tidak ada harta gonogini. Ya, karena modal atau sumber harta ini ya disebutkan oleh Allah, yaitu dari apa yang telah mereka usahakan. Ini dalil yang pertama. Ya, legal Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bisa jadi seorang wanita punya harta dari bisnisnya. Seorang wanita punya harta dari dia bekerja. Ya, dengan demikian kalau Al-Qur'an sudah menyebutkan, berarti ya sifatnya sah-sah aja, halal-halal aja. Ini yang pertama. Yang kedua, melihat dari kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab. Ya, kondisinya pada saat itu Zainab punya usaha bisnis perkakas rumah tangga. Sehingga dengan bisnis ini Zainab menafkahi keluarganya, Zainab menafkahi suaminya, dan Zainab juga bersedekah untuk Rasulullah. Ada gejolak di hati Zainab, yaitu apa? Kan harusnya wanita itu dinafkahi. Kenapa kok dia yang keluar dari rumah mencari nafkah? Dia yang harus repot-repot mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Gejolak di hati Zainab bukan karena kecemburuan atau merasa tidak terima ya, tapi ada kekhawatiran, jangan-jangan udah capek-capek ternyata dosa. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang masalah ini? Ya, Rasulullah mengatakan kepada Zainab, ya, kullaha, katakan kepada Zainab, laha ajron, bagi wanita yang ikut-ikutan mencari nafkah, ya, dan dengan uang ini dia memberikan ya nafkah kontribusi untuk keluarganya, maka wanita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Artinya kalau kita hitungannya adalah rupiah, seberapa rupiah pun wanita itu bekerja, wanita itu berbisnis, lalu dengan hasil kerja dan hasil bisnisnya dia ikut menafkahi keluarga, maka ya setiap rupiah ya dilipat gandakan oleh Allah pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dengan demikian dua dalil ini menjadi referensi. Mubah ya, bukan wajib ya, bukan sunnah, tapi hukumnya mubah-mubah saja. Gak dilarang ya, tidak juga diwajibkan, tidak juga dilarang, tapi sifatnya mubah-mubah aja, sah-sah aja. Silahkan, tinggal nanti kita akan meningkat ya bagaimanakah ya etika berbisnisnya, dan juga bagaimanakah ya izin dari suaminya. Seperti itu. Baik, berarti bisa dibilang dibolehkan ya Ustazah untuk kaum muslimah untuk boleh berbisnis ya. Oke, baik sahabat Edrim, seperti apa lagi? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Untuk ada sahabat Edrim pastinya ada etikanya juga tadi yang disampaikan oleh Ustazah, bagaimana seorang muslimah dalam berbisnis dalam Islam. Saya akan masih menemani Anda sahabat Edrim, tetap di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sepuluh empat AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Hari ini kita berbicara mengenai wanita dan bisnis. Bersama Ustazah Nur Hamidah, masih kami temani Anda di hari ini. Dan saja kembali untuk Anda sahabat iDream yang mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin juga punya kritik dan saran terkait program kita, silakan Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda atau juga bisa melalui telepon ya di WhatsApp kita di 0822 97 89 10 44. Baik Ustazah, kita akan lanjutkan Ustazah materi berikutnya terkait dengan wanita dan juga bisnis. Bagaimana nih tadi yang Ustazah bilang etikanya dalam berbisnis untuk kaum muslimah? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus seorang muslimah ya, maka ketika dia memutuskan untuk berbisnis atau dia memutuskan untuk bekerja, maka syarat yang terikat di dalamnya tidak boleh ditinggalkan adalah yang pertama ya, terkait dengan masalah izin ya. Kalau dia belum menikah, mau tidak mau dia harus izin kepada ayahnya sebagai wali. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh seorang putri, maka si ayah akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau tujuan si anak ini ya adalah membantu ayahnya untuk ya menafkahi keluarga. Ya, maka yang pertama adalah izin dari wali atau atau ayahnya. Yang kedua, ya mungkin biasanya lebih banyak kan bukan status seorang gadis yang berbisnis ya, yang sudah mulai harus bercucuran keringat ya untuk ya menafkahi keluarga, biasanya kan seorang ibu rumah tangga. Nah, dengan demikian, ibu-ibu rumah tangga sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus buat kita yang sudah menikah, ya maka lebih berat lagi, yaitu apa? Yang tidak hanya izin dari suami. Izin suami itu mutlak, terikat. Apalagi kalau misalnya kita sampai pergi diam-diam ya hanya untuk berbisnis, karena kalau ketahuan itu nanti diomelin sama suami ya, padahal niatnya baik ya untuk berbisnis, tapi dia keluar dari rumah secara diam-diam tanpa izin suami, ini kena delik nanti, baik delik di dalam Al-Quran maupun delik di dalam undang-undang perkawinan, yaitu namanya nusyuz. Apa itu nusyuz? Ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 ya, lanjutan dari ayat 32 yang tadi saya baca, yaitu hati-hati bahwa nusyuz itu ketika seorang wanita ya bisa jadi meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, sebagai istri, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Maka ya dalam Islam, walaupun niatnya baik, perginya untuk tujuan yang baik, tapi tidak izin dengan suami, ya jatuhnya nusyuz di dalam Al-Quran. Nah, lebih mengkhawatirkan lagi kalau suaminya enggak nerima dan dianggap ini sebagai pembangkangan, durhaka ya, sehingga dilaporkan ke pengadilan agama, kena delik lagi karena nusyuz sudah menjadi pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu ketika seorang istri meninggalkan rumah ya tanpa izin suami ya, sehingga pada saat meninggalkan rumah ya ternyata membuat berantakan, anaknya gak keurus, makan anak-anaknya gak keurus, rumah tangganya juga gak keurus. Nah, ketika dilaporkan oleh pihak suami, mau gak mau yang salah adalah istri. Dan lebih parah lagi soal nusyuz ini. Maka ya pihak pengadilan akan memutuskan bisa jadi istri yang terbukti melakukan nusus, maka dia akan diputus ya hak nafkahnya, sandang, pangan, papan, pendidikan dari suaminya. Karena dianggap ya sebagai durhaka, meninggalkan kewajiban ya rumah tangga, menjaga rumah ketika suaminya tidak ada. Untuk itulah ya syarat yang pertama ya sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para muslimah, saudara-saudaraku yang saya cintai, walaupun niat kita baik untuk membantu ya ekonomi keluarga, tolong tetap izin dan berkomunikasi dengan suami adalah syarat yang pertama. Karena ridho suami bisa jadi mendatangkan keberkahan dalam bisnis kita. Yang kedua, ya, yang kedua itu terkait dengan masalah modal yang mau diputar untuk berbisnis. Tolong ya diperhatikan, jika modal ini diputar dari uang nafkah keluarga, ya berarti ya dia terikat dengan ya sebuah janji amanah. Tapi kalau misalnya modalnya dipakai dari uang sendiri, nah itu enggak masalah. Ya, sehingga tolong diperhatikan, karena saya khawatir sekali rekan-rekan muslimah, ya kan, uang belanja ya dari suami ya buat sekolah anak, buat bayar segala macam, kan bisa jadi dianggap ini uang nganggur. Aduh, ya kan, dengan uang ini kan bisa jadi kepengen diputer dengan berharap untungnya banyak, ya kan? Sehingga apa? Modalnya dari uang belanja yang dititipkan oleh suami untuk nafkah istri dan anak-anaknya, dipakai oleh istri untuk ya modal bisnis yang berputar. Ini namanya khianat, pengkhianat ketika tidak dikomunikasikan kepada suami. Kalau masalahnya lancar-lancar aja, mungkin nggak ada kasus, nggak ada keretakan dalam rumah tangga. Tapi bisa jadi karena ini Allah ingin turunkan keberkahan, maka bisa jadi akhirnya Allah turunkanlah musibah. Jangan modal yang dititipkan, bisa jadi pengen untung cepet kan, ya udah dititipkan modal, rencananya kalau dititip dengan modal sekian nanti akan dapat keuntungan sekian cepet, ya nggak, udah bismillah. Bisa jadi karena dia tidak mengetahui hukumnya dan juga tidak izin sama suami karena ini amanah, ya kan, uang nafkah, uang anak-anak diputar, Allah kasih musibah, ya modal yang dititipkan pada orang dibawa kabur, sehingga ya akhirnya kan SPP anak atau bayar segala kebutuhan rumah akhirnya kan nggak terbayar, ya hanya karena ya kan kepercayaannya kepada orang, sehingga uang yang dititipkan dibawa kabur. Ya yang salah justru di awal adalah si istri. Kenapa? Dia harus tahu kalau memang mau berbisnis, modal itu ya kan, jika memang itu milik orang lain, berarti dia harus amanah. Dia harus menyampaikan dulu kepada yang menitip, dalam hal ini adalah uang suami, bolehkah diputar? Ya, kalau ternyata dia tidak minta izin kepada suami, maka dianggap istri yang tidak amanah. Padahal dalam surat An-Nisa Allah sudah menyebutkan seorang istri harus menjadi ya istri yang qanitat, yang taat, wal hafizat, yang menjaga diri sebagaimana ya Allah menjaga dia di saat suaminya tidak ada. Artinya ya tidak hanya menjaga diri dalam hal kehormatan, juga menjaga harta suami kalau memang itu modal uang suami. Ya dia harus lebih hati-hati. Beda ketika modal itu memang dari uangnya sendiri. Misal ya dari manakah uang sendiri? Ya misal yang pertama ya karena memang dari tipe suami yang kadang ada yang memberikan amplop itu sudah teralokasi dengan jelas. Ini uang untuk anak-anak, buat room apa, buat kebutuhan rumah, ya kan, dititipkan kepada istri. Yang kedua bisa jadi nih uang buat ya jatah istri, mau ke salon, mau olahraga, mau beli baju, pokoknya kebutuhan pribadi istri. Ya jika ada tipe suami yang seperti itu, aman ya, sehingga yang kita kelola bukan amplop yang buat anak-anak, tapi amplop yang memang kita gunakan ya, atau yang diberikan oleh suami untuk keperluan kita. Udahlah saya nggak ke salon, udahlah saya nggak usah ke tempat senam. Udahlah saya hari ini ya mengurangi kebutuhan transportasi misalnya. Kenapa? Bismillah, uang yang memang buat kebutuhan istri saya mau gunakan untuk bisnis. Nah, kalau memang itu uang sendiri ya tanpa izin suami ya hukumnya tidak masalah. Tapi dengan berkomunikasi sama suami bisa jadi lebih membuka peluang keridoan dalam bisnis ini sehingga datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jika uang itu dari suami. Bisa jadi modalnya itu bukan dari uang suami. Ya, dia bekerja ya atau dia dapat warisan atau dia dapat ya kan hadiah dari keluarganya, dari orang tuanya. Maka itu kan menjadi milik si istri. Dengan demikian ya memang mau diapakan uang ini, mau buat bisnis, mau dihabiskan, mau diinvestasi, ya tanpa izin suami sah saja. Tapi memang sekali lagi komunikasi tetap penting agar ada saling kepercayaan. Ya, ini terkait dengan masalah modal. Ya jangan sembarangan. Ya kan bismillah niatnya baik, tujuannya baik, tapi dari awal modal itu diambil dari cara yang tidak baik. Ya, dari cara yang tidak amanah. Maka ini na'udzubillah min dzalik. Ya gara-gara soal tidak amanah ini bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Apalagi suaminya enggak tahu, taunya begitu bangkrut. Ini banyak sekali kasus di masyarakat kita, si istri diawali dengan aduh, kepengen punya duit lebih. Aduh, ya kepengen duit berputar, apalagi ditambah dengan minimnya ilmu tentang bisnis yang nanti akan kita bahas. Cuma tergiur modal sekian nanti akan ditransfer keuntungannya ya tiap bulan sekian-sekian, itu kan tergiur tuh. Udah akhirnya dititipkan. Padahal itu uang suami. Jatuhnya dosa tidak amanah, ya kan? Kemudian juga ya jatuhnya dosa lagi. Kenapa? Karena akhirnya ya menyebabkan keretakan rumah tangga ya hanya gara-gara ya modalnya diambil sama orang sehingga keluarga itu kekurangan biaya sebab karena istri. Ya, ini terkait dengan etika yang pertama dalam hal modal. Yang kedua, ya etika yang berikutnya adalah masalah tujuan. Apa tujuan berbisnis? Kenapa? Karena tujuan berbisnis ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya manfaat atau mudarat. Karena pada hakikatnya bisnis itu awalnya bagi seorang muslimah mubah-mubah aja. Dia menjadi haram ketika mendatangkan mudarat. Dia menjadi halal dan berpahala ketika mendatangkan maslahat, kebaikan. Yaitu apa? Ya akhwatillah, ya sahabat-sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika memang tujuan bisnisnya itu ya adalah untuk membantu suami dan juga untuk investasi yang sifatnya ya dia harus dirangkai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka Islam sudah memberikan solusinya. Ya, yaitu apa? Ya, bisnis seorang wanita muslimah untuk membantu suaminya, maka keringat yang bercucur tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia dengan ikut meringankan beban suaminya dengan menafkahi keluarganya, ya maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim dalam hal sekecil apapun juga. Contoh ya, misal dari bisnisnya dia ya dengan modal yang tadi sudah jelas ya yang tidak bermasalah di awal. Ya, dengan bisnis dia, dia kan punya uang. Ya, bisa jadi begitu kebutuhan di rumah misalnya harus beli beras. Harusnya kan yang beli beras itu ya kan suami. Ternyata apa? Ya Allah, saya kepengen beli beras ah, ya kan alhamdulillah ada keuntungan sedikit. Maka malaikat Raqib dan Atid sudah mempersiapkan tulis untuk wanita ini. Dengan beras yang dia beli dari uangnya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya kan? Karena memang itu adalah uang dari hasil bisnisnya. Ya, jika dirangkai semuanya adalah untuk saling membantu ya agar semakin solid dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kemiskinan itu sangat dekat dengan kefakiran, apa ke apa miskin itu sangat dekat dengan ya tidak hanya kefakiran tapi juga kekufuran. Ya, sehingga apa? Ya dia bismillah ingin membantu suami agar ya tidak ada masalah dalam rumah tangga ya, sehingga ya rasa bersyukur di dalam keluarga itu semakin meningkat. Ya, atau ya ketika dia tujuannya hanya untuk materi oriented. Ya, sehingga ketika tujuannya hanya materi oriented, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam bisnisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini akan menjadi suatu yang sia-sia. Ya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya berikan sebuah kebaikan jika memang niatnya itu adalah ibadah, rangkaian ibadah. Dengan demikian, akhwat ya para sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah sebagai seorang muslimah ya dengan berbisnis ini kita hadirkan Allah. Yaitu apa ya Allah? Ya kan, Engkau adalah Rabb kami. Engkau adalah pencipta kami. Ya, bahwa kepadamu lah kami akan dikembalikan. Untuk itu, yang ketika saya sebagai seorang muslimah yang harusnya dinafkahi, sekarang mau ikutan bisnis, ya, maka sesungguhnya ya saya juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan uang laba yang saya dapati, semoga Engkau makin ridho ya untuk kebaikan suamiku, untuk kebaikan anak-anakku ya, dan semua itu ya juga akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar materi oriented ya, yang saya khawatirkan nanti wanita-wanita yang timbangannya adalah materi ternyata bisnisnya semakin maju diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya semakin besar. Ya, sehingga yang lebih banyak menafkahi keluarga adalah istri. Nah, jika wanita-wanita yang materi, yang oriented, maka bisa jadi kehormatan kepada suami bukan lagi karena suami sebagai qawam, sebagai pemimpin rumah tangga, tapi kehormatan kepada suami tergantung ya siapa yang paling banyak ya kan memberikan kebaikan ya memberikan memenuhi sebuah kebutuhan di dalam rumah tangga. Ya, karena kadang itu tadi ya, suaminya ada istilah suami punya uang maka suami disayang, suami gak punya uang suami ditendang. Nah, ini saya khawatir sekali banyak kasus ya ketika istrinya berhasil dalam bisnis menjadi bisnis woman ya, sehingga uang itu ya begitu mudah dia dapati, sehingga ya perekonomian keluarga itu banyak ya didapati dari hasil usaha istri. Jangan sampai, tetap suami adalah pemimpin. Hormat kepada suami tidak boleh dikurangi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat Edi, menarik sekali pembahasan yang di sesi kali ini, sahabat Edi, terkait bagaimana tadi etikanya dalam berbisnis. Dapat pelajaran mungkin untuk Anda muslimah dan juga sahabat iDream di rumah, mungkin yang akan berwirausaha atau mungkin juga memulai bisnis Anda di rumah. Ya, tadi boleh dilakukan oleh wanita yang pastinya harus minta izin dulu. Buat yang mungkin belum berkeluarga, minta izinlah kepada ayah, orang tua atau ayah Anda, atau mungkin juga yang sudah bersuami, minta izin suami. Dan pastinya juga etika tadi dalam menggunakan modal, dan juga pastikan tujuannya lah tujuan yang baik ya, untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga, yang pasti tadi dapat dua pahala ya Ustaz Zaya, ada pahala dalam silaturahmi dan juga pahala sedekah. Nah, pastinya pembahasan apa lagi yang kita bahas di hari ini pasti lebih menarik lagi, sahabat iDream. Makanya Anda jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Tapi sebelumnya, saya ajak kembali untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin juga memiliki pertanyaan atau mungkin juga kritik dan saran terkait program kita, silakan bisa telepon di 021-7888-5300 atau juga bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0822-9789-1044. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Vicky Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Dan untuk Anda sahabat iDream, mungkin yang untuk Anda menggunakan media sosial juga bisa temukan kami melalui media sosial Facebook ya. Untuk Anda pengguna Facebook bisa bergabung di iDream Radio 10.44 AM, atau juga untuk Anda yang menggunakan Instagram di @iDreamRadio, atau juga bisa mention ke akun Twitter kami di @iDreamRadio1044. Nah Ustazah, kita lanjut lagi materi kita hari ini terkait bisnis dan juga wanita. Ustazah, kepada Ustazah. Ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulangi kembali, tolong jangan pernah menjadikan bisnis dari modal uang suami, uang SPP anak-anak, uang makan anak-anak. Kenapa? Karena ini namanya jadi tidak amanah. Kita akan menjadi istri yang pengkhianat, ibu yang pengkhianat. Ya, tapi berbisnislah dari modal yang memang itu uang untuk diri sendiri, atau memang uang yang kita dapati dari orang lain, dari pihak ya yang bukan suami kita. Nah, yang berikutnya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tergiur dengan laba yang dijanjikan, keuntungan yang dijanjikan. Ya, sebagai seorang muslimah yang diperbolehkan berbisnis, maka jadilah muslimah yang cerdas dalam berbisnis, cerdas dalam syariat, tahu manakah keuntungan yang menjadi halal, mana keuntungan yang akhirnya menjadi kehancuran dunia dan akhirat karena haram. Dan juga ya cerdas secara ilmu ilmu bisnis ya, ilmu jual beli ya, sehingga ya kita tidak seperti jual beli kucing dalam karung yang kita tidak tahu ya apa yang kita jual ya, dan bagaimana proses penjualannya, ngambil untungnya dari mana. Ya, ini kita tidak boleh seperti itu. Ayo jadilah muslimah yang cerdas, cerdas secara syariat dan juga cerdas secara ilmu bisnis. Nah, yang pertama ya, cerdas secara syariat, yaitu dari awal yang namanya bisnis kepinginnya untung. Tapi untungnya itu halal atau haram tergantung diperolehnya dari mana. Jika mengambil keuntungan itu dari modal, misal ayo ya kan modal 100 ribu untuk pulsa, maka nanti tiap bulan ya akan ditransfer keuntungannya 20%. Nah, kan berarti ya dihitung-hitung modalnya 100 ribu dapat keuntungan 20% misalnya, lumayan kan, berarti 20 ribu ya kan, sebulan 20 ribu, 2 bulan 40 ribu ya, dengan berharap dengan 100 ribu ya lumayanlah 20 ribu dapat keuntungan. Maaf, jika pengambilan keuntungan dari yang namanya modal itu adalah bunga, itu adalah riba, sehingga hukumnya haram. Yang tadinya kita kepengen untung jadi buntung dunia dan akhirat. Kenapa buntung jadi dunia dan akhirat, rugi dunia akhirat? Karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah bahwa orang-orang yang memakan riba itu diibaratkan seperti yatakhatafatu syaitan. Ya, dia kerasukan setan, jalannya sempoyongan, darah dagingnya mengandung sesuatu yang haram, doanya tidak diterima oleh Allah, doanya menjadi tertolak. Lalu di mana keberkahan dalam rumah tangga kita? Bisa jadi akhirnya rumah tangga kita itu justru rumah tangga yang penuh dengan setan-setan. Kenapa? Karena setan itu mengalir di dalam darah daging kita. Ya, loh, ini kan uang-uang saya. Ini kan pengambilan keuntungan dari bisnis saya. Pengambilan bisnisnya dari modal, prosentase keuntungan dari modal, itu namanya riba. Jadi akhwat, sahabat iDream, jangan langsung tergiur modal sekian dapat untung sekian. Nah, kita harus cerdas. Oh, 20%-nya dari apa? Dari modal. Oh, maaf, kalau dari modal namanya itu bunga, namanya riba. Ya, terus ngambil keuntungannya dari mana? Kalau emang berbisnis, maka keuntungannya bukan dari modal. Keuntungannya dari adalah produktif, ya dari laba. Sehingga saya mau modal nih, ya 1 juta misalnya, ya atau 100 ribu. Buat apa 100 ribu? Ya buat modal ini aja sih, gorengan aja gitu kan. Ayolah 100 ribu ya, kali satu orang 100 ribu, satu orang 100 ribu, 500 ribu, kemudian akan digunakan untuk bisnis gorengan yang ringan-ringan aja. Nanti dapat keuntungannya berapa? Ya, keuntungannya 50%. Kok gede banget 50%? 50%-nya bukan dari 100.000. 50%-nya dari laba. Misalnya apa? Ya, dalam satu hari, ya, anggaplah dalam satu bulan. Dalam satu bulan modal dari uang gorengan ini, ya alhamdulillah, ya kan, 20.000. Maka 10.000 untuk ibu yang memberikan modal, 10.000 lagi untuk ibu yang memutarkan modal tersebut. Ya, no, persentasenya besar, 50%, 50%, 60%, 40%, 70%, 30%. Tapi bukan dari modal, dari laba. Nah, bisa jadi dari laba ini ya berbeda-beda dapatnya. Bulan ini dapat 20.000. Ternyata bulan berikutnya ya omsetnya lebih besar, enggak cuma 20.000, dapatnya 40.000. Maka alhamdulillah 20.000. Bulan berikutnya ternyata dapatnya 50.000, berarti lebih besar, 25. Bulan berikutnya maaf rugi ya, maka ya si pemilik modal tidak boleh menuntut. Pokoknya saya enggak mau tahu bulan ini saya harus dapat ya keuntungan 10% kek, enggak bisa. Sehingga apa? Harus cerdas. Ya, pertama dari sisi modal. Ya, jika keuntungan itu diambil dari modal, maka namanya riba, namanya bunga, haram. Tidak akan ada keberkahan sedikit pun di dalam bisnis seperti itu. Tapi jika keuntungannya diambil dari laba, berarti kita harus punya administrasi, punya catatan. Ya, itulah yang namanya bisnis, harus ada, ya kan? Hubungan kerja dan juga ada istilahnya administrasi yang jelas, ya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga hanya tidak hanya hitung-hitungan soal berapa keuntungan yang saya ambil, tapi di situ ada kontribusi gimana caranya menguntungkan ya bisnis ini semakin tinggi omsetnya, ya sehingga hubungannya itu lebih ya, aktif, ya tidak sekedar nunggu ya hasilnya aja. Ini yang pertama. Jadi yang harus kita pahami adalah laba ya dari mana. Nah, kemudian juga ya Islam memberikan pilihan. Kalau labanya itu ya bisa jadi dengan akad mudharabah bagi hasil seperti yang tadi saya sampaikan, ada akad lagi namanya murabaha. Ya, yaitu ya pengambilan keuntungan ya dari bisnis bukan dengan pembagian bagi hasil. Tapi bisa jadi ya, murabaha ini misalnya dengan sistem bisnis dengan tunai atau bisnis dengan sistem kredit. Kan kadang ya ibu-ibu rumah tangga ya bingung nih mau dibuat apa ini modal. Ya kan, ini uang untuk modal bisnis yang jelas. Nah, ada buat kredit. Jangan. Ini deh kredit panci, yang kredit motor kan bisa jadi gitu tuh. Nah, ini kan ya udah ya, yang penting nanti kan pemasukan tiap bulan itu jelas. Ya misalnya saya mau jual panci ya kan harga 200.000 padahal modalnya cuman 150.000 misalnya. Kan lumayan tuh. Kalau beli tunai maka 200.000 berarti dapat keuntungan 50.000. Ada juga yang bisnis-bisnis kayak begitu. Tapi ya masyarakat kita kadang bukannya enggak mau tunai. Ya kalau memang masih boleh nyicil, ya nyicil. Ya udah, kalau memang nyicil, ya saya mau ngambil keuntungannya, tunggu cicilan berapa bulan? Misalnya 3 bulan. Ya udah, kalau 3 bulan saya mau mengambil untung setiap bulan 50.000. Maka ya harga untuk pembayaran 3 bulan berarti kan 250.000. Kan gitu kan? 250.000. Bulan pertama 50.000, bulan kedua 50.000, bulan ketiga 50.000. Deal. Ya, ini pembelian secara kredit dengan harga yang berbeda dengan tunai dalam Islam boleh. Nah, di manakah yang letak perbedaan antara pembelian kredit yang syariat dengan yang haram? Yaitu ketika ya akadnya dari awal sudah jelas. Ya, saya mau ngambil keuntungan kalau 3 bulan berarti tiap bulan 50.000. Nah, suatu hari bisa jadi di bulan kedua saya mau ngelunasin aja deh. Ya kan? Sehingga apa? Harusnya bayarnya kalau 250.000 bisa jadikan di bulan Pertama apa ya, misalnya 100.000 apa 250.000 bagi 3 berapa Mas? 80.000 sekian misalnya, ya kan? Misalnya 80.000 udah masuk ya. Bulan kedua saya mau lunasin deh, ya kan? Nah, kalau yang Islami tidak boleh ada penalti. Ternyata tadinya dia akan mengambil keuntungan kalau 3 bulan 150. Berhubung dia ingin melunasi di bulan kedua, berarti kan ngambil keuntungannya hanya 100.000. Maka di bulan kedua ya total semua yang harus dibayar harus 200.000. Enggak boleh ada kena penalti. Kalau kena penalti berarti namanya ya kan kredit yang bukan syariah. Kayak gitu kan. Nah, ini harus benar-benar. Atau enggak mau hitung-hitungan kayak gitu, ah ribet, mendingan gini aja deh. Ya kan, kalau memang mau kredit ya kan. Nih, kalau tunai misalnya 150.000 atau tunai itu 200.000 misalnya. Kalau nyicil saya minta pokoknya tiap bulan 20%. Nah, bilangnya gitu biar gampang deh. Ya kan, pokoknya tiap bulan minta keuntungannya 20%. Ya, maka itu jatuhnya sudah ya bunga. Karena 20% dari modal ya, dengan merubahnya persentase dari modal. Ini namanya bunga. Ya, sehingga ya rekan-rekan sekalian, ketika jualan itu dengan sistem kredit bukannya haram, boleh-boleh aja, tapi sistemnya yang harus diperhatikan. Jangan main gampang 10%, 20% ya tiap bulan. Itu berarti bunga. Tapi kalau sudah nominal rupiah yang disebutkan, ya, saya mengambil keuntungan 150.000. Berarti kalau bagi 3 bulan keuntungan saya tiap bulan dapat 50.000. Bulan kedua dapat 50.000, bulan ketiga dapat 50.000. Kalau ternyata ya kan kamu cuman mau melunasi di bulan kedua, berarti ya sudah, ya bulan ketiga yang harusnya saya dapat 50.000 enggak jadi. Ya, ini diperbolehkan. Sehingga ketika kita mau mengelola bisnis, pastikan yang terpikir pertama untungnya dulu. Nah, pengambilan keuntungannya tolong cerdas dengan bunga atau dengan laba ya. Kalau dengan laba mau pakai akad mudorobah atau bagi hasil, atau mau akad murabahah berbagi keuntungan ya, itu dalam Islam boleh-boleh saja. Jangan sampai berpikir alah sama aja kok semuanya dapat untung ya, berarti laba mudorobah sama murabah itu kan dapat untung juga, sama aja sama riba, riba juga dapat untung. Harus berpikir yang namanya bisnis itu harus untung. Kalau syariat memberikan bisnis yang merugikan, mana mau orang ikutin Al-Qur'an ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an yang namanya laba ya itu tidak ditentukan. Misalnya saya beli 100.000, saya mau jual 1 juta enggak masalah. Ya kan? Kalau dalam Islam seperti itu, akadnya yang penting ada yang mau beli. Kan begitu kan? Tapi kalau riba 1% aja udah haram. Ya, sehingga ya yang namanya bisnis dalam Islam harus menguntungkan. Tapi menguntungkannya ini bukan dari modal. Menguntungkannya dari produktif, kinerja. Itulah antara pemilik modal dengan pengelola modal harus ya proaktif ya, bagaimana ya mengembangkan usaha ini untuk sama-sama untung besar. Ya kan? Ini dari keuntungan laba. Nanti kita akan melihat lagi ya bagaimana barang-barangnya ya, dan jenis-jenis lain yang bisa menjadikan bisnis itu halal atau haram. Oke, baik sahabat Edrim, jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga yang pastinya masih bersama Ustazah Nur Hamidah di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sepuluh 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di edisi Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Hari ini kita membahas tentang wanita dan juga bisnis. Tadi di sesi sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana etika, kemudian juga bagaimana pengelolaan bisnis, terutama dari modal tadi agar kita mendapatkan keuntungan, namun dari keuntungan yang dianjurkan oleh Islam, bukan keuntungan dari modal atau yang dikenal dengan riba. Nah, kita akan melanjutkan kembali nih materi kita di hari ini terkait dengan bisnis dan juga wanita. Tepat ya, Ustazah? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika modal udah jelas, ya kepemilikannya siapa, kemudian juga ya akad antara kita sebagai pemilik modal dengan orang yang mengelola, ya dengan akad keuntungan presentasi laba, ya yaitu bisa jadi dengan bagi hasil, ya sekian persen, atau murabahah, ya dengan pembelian tunai dengan model kredit, ya kan. Maka yang berikutnya, ya kita harus tahu ya tentang ciri-ciri bisnis yang diberkahi Allah dengan bisnis yang dilaknat oleh Allah. Di antaranya adalah ya masalah kejujuran lisan. Ya, hati-hati ya, modalnya udah benar ya, kemudian juga pengambilan keuntungan udah benar, tapi cara marketingnya yang nggak benar ya, dengan lisan yang sumpah palsu, lisan yang berkata tidak jujur ya. Ini bagian dari ketidakberkahan ya. Misal dalam kode etik perbisnisan, bisa jadi barang yang dijual sebenarnya antara barang kita dengan barang orang lain itu barang yang sama. Tapi keberkahan itu dilihat dari bagaimana marketingnya. Ketika marketingnya itu, maaf, ya menghina barang orang lain, ya dan membagus-baguskan barang kita, ya dan menjatuhkan barang orang lain, maka dia menjadi tidak berkah. Ya, kenapa? Karena keberkahan itu dilihat dari kejujuran. Keberkahan itu dilihat dari bagaimana tetap persaudaraan ya, bahwa bisnis ini adalah untuk mengangkat ekonomi umat. Jangan sampai dengan bisnis justru sesama saudara muslim saling gontok-gontokan ya kan. Enggak masalah ya, rezeki itu di tangan Allah ya, sehingga ketika kita berbisnis ya, karena maaf kadang masyarakat kita bisnisnya ini bisnis ikut-ikutan tren. Wah, sekarang lagi tren misalnya air kemasan. Udah, ini air kemasan yang merek ini, air kemasan yang merek ini, air kemasan merek ini. Silakan, enggak masalah, tapi jangan sampai ya keberkahan atau tidak keberkahan dimulai dari marketingnya. Oh, kalau air kami mah begini-begini-begini, insyaallah begini-begini-begini-begini. Nah, kalau air yang itu mah begini-gini-gini. Nah, ini ya keberkahan itu bukan karena dia riba atau labanya, tapi bisa jadi karena kata-katanya yang tidak menunjukkan etika seorang muslim. Marketingnya itu menjatuhkan orang lain. Ya, ini kan dari sisi hukum bisnis juga tidak boleh kan seperti itu. Ya, ya sehingga tolong, karena banyak sekali rekan-rekan saya yang berbisnis kadang dengan komoditi barang yang sama. Ya, nah ini kok ya saling menjatuhkan. Enggak boleh. Ya, karena yang namanya pasar itu dari awal Rasulullah bentuk ketika di Madinah ya, untuk al-ukhuwah, untuk semakin kuat antara muhajirin dan ansar, sehingga menghancurkan bisnis atau pasar Yahudi. Jangan sampai ya bisnis kita akhirnya menjadi bangkrut dan menjadi jatuh karena sesama muslim, sesama muslimah saling menjatuhkan. Ukhuwah akhirnya semakin retak. Ya, jadi faktor yang lain adalah faktor misalnya bicara masalah marketing. Tolong dijaga etika, kejujurannya, tidak menghina ya, menjaga ukhuwah di antara ya sesama pedagang-pedagang muslimah. Karena kan kadang ya kalau kita lihat ya pedagang-pedagang itu bisa jadi kan kagetan, misalnya kayak Ramadan semua sama bikin kolak-kolak semua. Ini enggak boleh saling menghina. Ya, itu marketingnya. Yang berikutnya juga ya lihat dari itemnya. Ya, item barang itu harus jelas. Jangan sampai maaf seperti akhirnya money game. Ya kan? Ah, saya mau bisnis pulsa. Ah, ayo sini bisnis pulsa, ya kan? Atau bisnis sapi, ya kan? Yang tren dulu kan pulsa sama sapi. ya kan? Udah berapa? 200.000, ya kan, modal untuk pulsa. Insya Allah nanti tiap bulannya akan didapati keuntungan ya 30% misalnya gitu kan. 200.000 30% kan lumayan kan gitu kan. Ya. Nah, dia hanya menyebutkan bisnis pulsa. Lihat, ada enggak barangnya? Di mana konternya? Di mana pasarnya? Ya, dan siapa pembelinya? Berapa modal yang dikumpulkan dari uang untuk modal pulsa? Dan berapa yang terjual sehingga terhitung berapa labanya? Kalau ternyata ini kok bisnis pulsa kok, ya. Anda lihat enggak di mana pasarnya? Anda lihat enggak perputaran dari modal pulsa yang dibeli sama kita, yang dijual kepada konsumen, lihat enggak? Kalau ternyata enggak lihat, jangan-jangan kejebak kepada money game. Barangnya emang enggak ada. Ya kan? Jadi bisnis uang. Nah, bisnis uang dengan uang senilai ya money game itu haram, termasuk kategori riba. Ya, saya pernah Mas, jangan ya itu mendapatkan pengaduan ya bisnis sapi ya dengan nilai yang cukup besar. Ya, alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua Idul Adha sih beres-beres aja dapat keuntungan lah. Lama-lama biasanya begitu sudah ada kasus kan baru diadukan, gimana tolonglah ustazah, gimana? Ayo tunjukkan kepada saya di mana kandangnya. Ya kan? Dah. Ternyata apa? Ada kandangnya. Di mana sapinya? Ya kan? Terus ya siapa saja yang menjadi ya istilahnya memberikan saham untuk kandang ini? Enggak jelas. Jadi ibaratnya satu kandang ya jadi ikon untuk menarik modal. Padahal ya sapinya enggak ada, modal pembelian sapinya ya berapa kita enggak tahu, sapi yang terjual berapa, tapi dengan kandang itu semua orang ya kan merasa modal percaya, nitipkan uang sekian, ya alhamdulillah tahun pertama, tahun kedua sih dapat keuntungannya. Pertama, berarti pengambilan keuntungannya dari mana? Ada enggak catatan bahwa sapi yang terjual tahun ini sekian ekor dengan keuntungan sekian ekor sehingga Bapak mendapatkan keuntungan sini? Enggak ada. Kita mah percaya aja, ini aja udah jelas. Ya kan? Pengambilan keuntungan bukan dari laba, dari riba. Yang kedua, barangnya enggak ada. Berarti apa? Money game. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat iDream, tolong kalau memang kita mau terjun dalam bisnis, terjunnya all out. Bisnisnya barangnya kita lihat. Ya kan? Bagaimana perputaran barang itu? Ya harus terjun. Ya kan? Ya bisa sih di rumah, ya bisa. Tapi kita harus sekali-sekali sidak di mana barang itu, gimana kondisi barangnya, kan gitu kan? Ya, mana yang terjual, mana yang tidak terjual, berapa yang untung, berapa yang rugi. Kita harus ikut. Inilah modal, tidak hanya kepercayaan, tapi saling menguatkan. Jadi barang harus jelas, jangan sampai enggak ada barangnya nanti jadi mini game. Atau ya kan, kita lihat barangnya ini mengandung unsur yang haram atau yang halal. Ya, misalnya kayak bursa saham kan gitu kan. Ya, alhamdulillah di Indonesia sudah ada bursa ya Efek Indonesia yang syariah dengan yang enggak syariah itu kita udah aman. Tapi ketika memang tidak dalam konteks yang besar, dalam konteks kecil ya pengen saham, ya sekali lagi barangnya itu apa? Ya kan? Halal atau haram? Kosmetik misalnya. Ya, yang mau dijual kosmetik, tunggu. Kosmetik ini mengandung unsur yang haram atau halal? Yang kedua, kosmetik ini berbahaya atau tidak berbahaya? Kenapa? Kalau ternyata dengan uang kita kosmetik itu membahayakan muslimah-muslimah yang lain. Ya, sehingga muslimah itu yang menjadi rusak, maka apa? Ya kan kita akan diminta pertanggungjawaban. Wah, berarti aku kan enggak tahu, saya percaya aja. Berarti apa? Anda enggak cerdas. Kalau mau berbisnis, bisnis harus cerdas, all out. Ya, ya dulu di zaman Rasulullah sampai ada seorang sahabiat yang diutus oleh ya Rasulullah itu untuk menjadi pengawas pasar. Ya kan? Kenapa? Karena kalau perempuan kan lebih detail, lebih teliti. Itu dilihat barang-barangnya seperti apa. Ketika dia barang komoditi yang ditimbang, Rasul langsung sidak. Ya, itu kan pada saat itu kurma kan, Rasul masukkan tangannya. Ternyata apa? Basah. Ya, sehingga apa? Man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu timbangan ini dikurangi ya sehingga menjadi berat, maka dia bukan golongan kami. Nah kan kita khawatir bisnis apa? Ya inilah bisnis buah kan gitu kan? Ya itu tukangnya di situ. Kita sidak nggak ketika dia mengelola ya bisnis ini dengan menimbang, nimbangannya berapa? Karena jangan sampai ada di satu pasar itu terkenal, ya kan, satu kilonya 8 on. Nah itu berarti apa? Kita yang tidak sidak ke situ, sedangkan itu adalah modal kita, maka kita termasuk bisnis yang gesya, menipu. Ya sehingga rekan-rekan muslimah, ya rekan-rekan aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barang-barang yang mau kita jual, ya walaupun kita hanya pemilik saham, tapi tetap ya kita harus sidak komoditi yang mau dijual, yaitu bagaimana kondisi barangnya, halal atau haram, ya baik atau tidak baik, ya bermanfaat atau merugikan. Ini bagian dari etika dalam berbisnis. Ya, jangan sampai berpikir ya Allah, nyari untung aja susah, tambah lagi kayak begini, kok kayaknya ini bikin kita jadi tambah pesimis sih mau berbisnis, ya kan? Sedangkan tawaran-tawaran yang di luar sana kayaknya nggak sesulit itu, udah pokoknya modal, ya kan? Kamu dapat keuntungan, ya karena memang orang-orang Yahudi dari dulu menghancurkan umat Islam lewat bisnis, ya kan? Lewat ekonomi, sehingga jangan sampai ya kita ya na'udzubillah min dzalik mengulang sejarah yang sama. Ya jadi modalnya, kemudian juga akadnya, ya pengambilan keuntungannya seperti apa, marketingnya juga harus kita kawal, lisannya itu bagaimana, menjatuhkan saudaranya atau tidak, kejujurannya, juga komoditinya, barangnya itu harus jelas, ya sehingga ya muslimah itu cerdas secara syariah, juga cerdas secara ilmu bisnis, ya itu kira-kira yang menjadi modal dasar. Ini modal dasar yang dalam berbisnis, ya kan? Baik bisnis kecil maupun bisnis besar, modal dasar ini mutlak harus dimiliki oleh seorang muslimah. Oke. Nah, tapi sebelum kita closing juga menjadi pertanyaan nih, Ustazah. Mungkin biasanya kan kalau ibu-ibu rumah tangga kan banyak berbisnis sekarang dengan sistem online, Ustazah. Nah, ini ada misalnya menjadi perantara, Ustazah. Jadi mereka ini tidak nyetok barang. Nah, tapi mereka bermodalkan gambar, foto, terus dijual atau mungkin juga disebarkan kepada teman-teman mereka. Nah, ketika ada yang mengorder, baru barang itu diorder lagi ke tempat pemilik barang tersebut. Apakah ini boleh dalam Islam? Sedangkan dalam rukun jual beli harus ada barangnya, Ustazah. Iya, Ustazah. Ada sekarang ini sebuah perkembangan bisnis online, yaitu seperti dianggap menjual jasa. Jadi ada jasa. Yeah. Nah, untuk jasa ya secara hukum dalam syariat itu diperbolehkan. Jadi bukan bisnis barang tapi bisnis jasa. Kan gitu, bisnis jasa. Ya, jadi yang pertama ya bisnis jasa itu diperbolehkan. Ya, kita tidak punya barang, kita hanya jadi perantara. Tapi kan kita dapat persentase keuntungan. Nah, sekali lagi persentase keuntungannya itu dari jasa kita, tolong diambil bukan dari modal, tapi dari laba. Nah, sehingga ada kalanya memang zaman sekarang untuk bisnis secara datang langsung, apa istilahnya tuh, retail ya? Retail ya. Ya, itu udah mulai ditinggalkan. Yeah. Ya, sekarang ya bisnis online. Tapi bisnis online kan bisa jadi antara penjual mau ketemu sama pembeli itu harus ada wadahnya. Yeah. Ya. Nah, orang-orang yang berilmu tentang jaringan online ini kan yang akhirnya mengambil kesempatan. Sehingga fasilitasi. Nah, itu berarti ya dia menjadi seperti kayak makelar ya, kayak perantara ya. Maka dalam kondisi seperti ini disamakan dengan bisnis jasa. Enggak masalah. Tapi tolong jasa dia ya sangat tergantung dengan kejujuran dari si penjual. Kan begitu kan? Ya, dari penjual, jangan sampai dia enggak pernah sidak juga, pokoknya percayaannya sama gambar. Sekali-kali walaupun bisnisnya online, tapi hubungan dalam bisnis paling enggak kan ketemu lah ya kopdar, sehingga kita tahu karakternya seperti apa, karakter seperti apa. Karena jangan sampai, maaf, ya ada makar yang sengaja ingin menghancurkan kredibilitas kita, akan gitu kan. Okay. Nah ini jadi berarti namanya bisnis jasa, ya kan. Nah untuk bisnis jasa itu diperbolehkan, ya kan, baik jasa online maupun jasa makelar. Kalau tanah apa biasanya namanya, ya kan, kalau ada yang tanah calo, calo ya, calo nggak masalah. Ini bagian dari disebut dengan bisnis jasa. Oke, baik Ustazah. Itu pembahasan kita tadi, sahabat Edim, sudah panjang lebar dijelaskan Ustazah terkait bisnis nih, baik ibu-ibu atau mungkin juga kaum muslimah, sahabat Edim yang di rumah mungkin berencana untuk berbisnis, mungkin sudah bisa mendapatkan inspirasi ini untuk bagaimana memulai bisnis Anda dan bagaimana agar bisnis tersebut yang sesuai dengan ajaran agama Islam, nah pastinya juga menjadi berkah nantinya untuk keluarga. Tapi Ustazah, sebelum kita closing, mungkin ada kesimpulan atau closing statement terkait pembahasan kita hari ini Ustazah? Iya. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan berbisnis. Karena ya kan, Rasulullah SAW adalah businessman. Khadijah adalah businesswoman. Tapi ketika berbisnis ya, semakin mempererat hubungan suami istri. Semakin mempererat hubungan orang tua dengan anak, semakin mempererat hubungan dengan tetangga, semakin mempererat hubungan dengan sesama kaum muslimin. Sehingga dengan bisnis ini, Muhajir dan Ansar makin kuat. Ekonomi umat Islam itu tergantung ya dari kita sebagai seorang muslim. Sehingga jadilah ya businesswoman yang handal. Businesswoman yang tangguh. Jangan tanggung-tanggung, tapi tangguh. Kan gitu kan? Sehingga apa? Ya, dengan ya bisnis umat Islam yang semakin maju, ya maka niscaya ini akan menggetarkan musuh-musuh Islam. Ya, dan juga jangan lupa kalau sudah bisnis ya, tolong tiap tahun harus dihitung. Kenapa? Karena nanti ada zakat. Ya, zakat bisnis berbeda dengan zakat profesi. Kan gitu kan? Kalau zakat bisnis itu harus real, ya, mau omsetnya, modalnya, ya, nanti bagaimana perhitungan zakat tiap tahunnya ya, itu tidak boleh kurang. Semakin mendapatkan laba yang tinggi bisa jadi. Kenapa? Karena zakatnya semakin banyak. Ya, jadi diputar, ya kan, dengan zakat saya yang besar maka bisa jadi membuka bisnis saya semakin menguntungkan. Jangan sampai entahlah kalau bisnisnya udah menguntungkan barulah saya zakatnya besar. Nah, itu salah. Harusnya dia berpikir bahwa zakat saya yang besar memancing bisnisnya menghasilkan laba yang besar. Insya Allah di tangan kita lah ekonomi Islam akan semakin maju. Di tangan kita lah ya ekonomi umat Islam akan menggetarkan musuh-musuh Islam. Oke, baik sahabat iDream, itu pembahasan kita hari ini. Terima kasih, jazakallah Ustazah, sudah bersama kita di hari ini dalam pembahasan inspirasi keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Mungkin juga untuk Anda sahabat iDream, buat kaum muslimah atau mungkin juga sahabat iDream yang mungkin juga akan berwirausaha atau mungkin juga jadi umipreneur atau mungkin juga ingin memulai bisnisnya, silakan untuk mulai berbisnis, apalagi untuk Anda berbisnis membantu untuk menafkahi keluarga yang pasti tadi mendapatkan dua pahala, bersedekah dan juga silaturahim. Baik sahabat iDream, saya juga pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan program-program lainnya akan hadir di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Saya pamit, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.